Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lon, berita siang edisi hari ini Minggu 21 Januari 2018 dibacakan oleh Inda dan rekan saya Ardiansyah. Kapal ikan berbendera Malaysia ditangkap di perairan Aceh. Jokowi akan kunjungi Sri Lanka pekan depan untuk bahas kerjasama ekonomi. Polisi panggil Daniel Anzar untuk klarifikasi soal kasus Novel Baswedan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Meluk Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kepolisian daerah Aceh menangkap kapal ikan berbendera Malaysia di perairan Aceh. Penangkapan kapal dilakukan Sabtu kemarin pukul 06.00 waktu Indonesia Barat oleh polisi air daerah Aceh menggunakan kapal Taka 3010. Kompas.com melansir. Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Ahmad Santosa, membenarkan adanya penangkapan kapal ikan asing tersebut. Namun pria yang akrab disapa Ota ini enggan menyebutkan kronologi penangkapan kapal asing tersebut. Dari informasi yang diperoleh saat penangkapan, terdapat 5 anak buah kapal ABK di kapal ikan asing tersebut. Mereka terdiri dari 3 ABK dengan kewarganegaraan Myanmar dan 2 ABK dengan kewarganegaraan Thailand. Penangkapan kapal asing ini karena diindikasi melanggar sebab melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa adanya surat izin penangkapan ikan. Jika terbukti, ABK bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 20 miliar rupiah. Hingga kini kapal asing tersebut dikawal menuju pelabuhan Kuala Langsa, Aceh untuk penanganan lebih lanjut. Sudarlun, Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Asia Selatan mulai pekan depan. Negara yang pertama kali dikunjungi yakni Sri Lanka. Jokowi juga akan membahas soal kerjasama antar dua negara. Detiknews.com melansir. Dalam keterangan di situs resmi Kedutaan Besar Sri Lanka di Indonesia, Jokowi dijadwalkan tiba di Sri Lanka pada Rabu 24 Januari 2018 dan berada di sana hingga Kamis 25 Januari 2018. Jokowi diundang langsung oleh Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena. Jokowi akan diberi sambutan seremonial pada tentara Sri Lanka, disusul dengan diskusi bilateral dengan Sirisena. Kemudian keesokan harinya Jokowi akan bertemu Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe yang membahas kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Pertemuan bilateral tersebut juga untuk menandatangani sejumlah Memorandum of Understanding atau MOU dari sejumlah bidang. Jokowi juga akan menghadiri ASEAN India Summit pada 25 Januari 2018. Misi ekonomi akan dibawa Jokowi. Sudarlun, penyidik Polda Metro Jaya berencana memanggil Ketua Pemuda Muhammadiyah dan Hil Azhar Simanjuntak terkait kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan. Bila memang Danhil mengetahui pelaku penyiraman air keras tersebut, tentunya sangat membantu kepolisian dalam mengungkap kasus itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan alasan polisi memanggil Danhil untuk diminta keterangan tentang pernyataannya saat menjadi narasumber di acara salah satu stasiun televisi swasta. Pernyataan Danhil terkesan memiliki informasi terkait kasus tersebut. Menurut Argo, penyidik hanya membutuhkan klarifikasi atas pernyataan Danhil itu. Apabila saksi yang disampaikan Danhil itu benar, tentu membantu polisi untuk mengungkap pelaku yang hingga saat ini masih misteri. Argo berharap Daniel kooperatif memenuhi panggilan polisi. Dan bila benar dia memiliki informasi penting berkaitan kasus Novel Baswedan, sebaiknya disampaikan secara resmi ke polisi untuk dijadikan bahan penyidikan. Sudarlun Rubianti, 37 tahun, tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Semarang, sudah lebih 11 tahun tidak diketahui rimbanya. Keluarganya berharap pemerintah turun tangan mencari keberadaan Rubianti. Kompas.com melansir. Anak ketiga dari pasangan Jumain, 70, dan Jumini, 67 tahun ini pergi bekerja ke Singapura sejak tahun 2003. Namun 4 tahun kemudian keluarganya kehilangan kontak dengan Rubianti. Suroso, 39 tahun, kakak Rubianti mengatakan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Rubianti melalui agen penyalurnya di daerah Pabelan, Kabupaten Semarang. Namun pihak penyalur TKI tersebut memberitahukan bahwa Rubianti sudah pulang ke Indonesia. Tapi kenyataannya hingga sekarang tidak kembali ke rumah. Suroso menambahkan hingga saat ini keluarga belum melaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Keluarga sangat berharap Rubianti pulang ke rumah, apalagi anak semata wayangnya Aisyah Amelia saat ini sudah duduk di bangku kelas SMP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, satu unit bus yang membawa rombongan keluarga mengalami kecelakaan di sebuah kota yang terletak di kawasan barat laut Turki. 11 orang tewas dalam kecelakaan itu. Kompas.com melansir. Bus tersebut melaju dari ibu kota Ankara menuju Bursa. Namun ketika berada di jalan tol kawasan Eskişehir, bus tersebut menghantam pepohonan. Gubernur Eskişehir Özdemir Çakacak mengatakan 11 orang dilaporkan tewas dan 46 orang lainnya luka-luka. Ke-46 korban yang luka tersebut telah dibawa ke 3 rumah sakit berbeda. Dia menyebutkan sopir dan kernet bus tersebut telah ditahan oleh otoritas penegak hukum di Eskişehir. Mereka diminta keterangan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan. Sebab dilansir Dogan via AFP, ketika bus tersebut menabrak pepohonan, kondisi jalan sedang lengang dan tidak licin akibat faktor cuaca. Sudarlun, polisi Thailand telah menahan seorang pria yang diduga sebagai pimpinan jaringan perdagangan satwa liar terbesar di Asia. Bon Chai Bech, warga Thailand asal Vietnam, ditahan di sebuah kota di perbatasan Thailand dan Laos. Detiknews.com melansir. Bon Chai Bak menghadapi hukuman 4 tahun penjara karena menyeludupkan bagian-bagian tertentu dari hewan yang dilindungi, seperti cula badak dan gading gajah. Perdagangan satwa liar yang digerakkan oleh jaringan mafia global merupakan bisnis yang menguntungkan. Polisi mengatakan tersangka adalah pemimpin sindikat penyeludupan terbesar yang beroperasi lebih dari satu dekade. Dia ditangkap pada Jumat lalu karena menyeludupkan 14 buah tanduk badak senilai sekitar 13 miliar dari Afrika ke Thailand. Setelah melacak semua orang yang diduga terlibat pengiriman tanduk badak yang terungkap bulan lalu, polisi mengatakan mereka memiliki cukup bukti untuk menahannya. Bon Chai Bak diketahui menjalankan operasinya di dekat perbatasan, yaitu di sebuah kota kecil yang berdekatan dengan Sungai Mekong. Barang-barang ilegal itu sering diselundupkan ke Laos. Sudarlun, sebanyak 10 pengungsi Suriah tewas kedinginan saat berusaha melarikan diri ke Lebanon. Rombongan pengungsi ini terjebak badai salju dahsyat saat melewati kawasan pegunungan menuju Lebanon. Detiknews.com melansir. Kepala Operasional Departemen Pertahanan Sipil Lebanon, George Abu Musa, mengatakan mereka tewas karena kedinginan. Mereka terdiri atas 2 anak, 6 wanita, dan 2 pria. Petugas penyelamat dan tentara Lebanon telah mengevakuasi 10 jenazah pengungsi Suriah itu bersama-sama. Dalam pernyataan terpisah, militer Lebanon menyatakan pihaknya menerima informasi soal sekelompok pengungsi Suriah yang terjebak badai salju saat akan menyeberang ke perbatasan dengan melalui kawasan pegunungan antara Suriah dan Lebanon. Patroli militer menemukan jenazah 9 pengungsi yang tewas akibat badai salju. Mereka menyelamatkan 6 orang lainnya, yang salah satu di antaranya tewas di rumah sakit karena radang dingin. Militer Lebanon juga menangkap 2 warga Suriah yang dicurigai berusaha menyeludupkan para pengungsi Suriah melintasi perbatasan di dekat perlintasan perbatasan Masna.